Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat reformasi birokrasi di Indonesia salah arah, serta tidak sesuai blueprint yang dicita-citakan pada saat awal reformasi dicetuskan. Di sisi lain, reformasi birokrasi yang salah arah ternyata tidak saja berdampak pada maraknya berbagai kericuhan dan perselisihan, tetapi juga berdampak signifikan pada sektor layanan publik. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, reformasi birokrasi yang salah arah tampak berdampak juga pada sektor layanan publik ya Pak? Ya otomatis begitu, di semua tempat, di semua sektor publik kalau menurut saya. Bukan hanya di polisi, di PNS, di pegawai negeri saja gitu. Semua. Di pegawai negeri ini kan lebih parah. Hitung total jumlah pegawai negeri sekarang. Menekpan aja gak bisa jawab jumlah pegawai negeri itu berapa gitu loh. Jumlahnya berapa aja kan didata terus. Data ini gimana ini? Ya, kalau hitung-hitungan goblok-goblok kan katakanlah 4,5 juta. 4 juta tambah yang daerah-daerah, honorer, segala macam. Kalau dia 7 juta dengan penduduk 210, artinya 1 PNS melayani 30 orang dari bayi baru lahir sampai nenek-nenek ompong mau mati. Ya kebanyakan PNS-nya. Jadi orang cukup melayani 200-300 bisa gitu. Akibatnya kan datang ke kantor, baca koran, nempel-nempel kertas. Jadi pegawai negeri itu pengorbanannya kan di lidah. Dulu buat nempelin perangko gitu kan, ditempelin di lidahnya gitu. Sekarang buat nempelin lem-lem apalah, amplop-amplop gitu. Ini bukan bercanda, ini benar nih. Saya ini PNS, jadi saya tahu gitu kan. Lantas, apakah kita memang butuh reformasi jilid 2 Pak Hermawan? Yang ideal begitu, tapi itu tidak mungkin. Jadi, yang mungkin adalah, ya sudah, tambal sulam aja. Karena itu tadi yang saya bilang, ada 4 ban mobil tambah 1 serep. Satu bannya kempes, kena paku. Udah gundul. Idealnya kan diganti 4-4-nya. Sama ban baru. Gak ada duit. Dan gak mau ganti supirnya. Hitungannya rugi. Jadi 3 ban gundul ditambah 1 ban kempes ini diganti vulkanisir. Kan gitu. Jadi tambal sulam aja. Tapi itu lebih baik daripada bannya gak kita pakai vulkanisir gitu kan. Bocor sehingga kena peleknya gitu. Itu analoginya gitu. Ibaratnya begitu. Ya sudah kalau kita bisa lakukan tambal sulam ya tambal sulam aja dulu. Daripada saya muslimnya kan ada keyakinan bahwa kalau kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lakukan dengan tindakan. Kalau tidak mampu dengan tindakan, dengan ucapan. Kalau dengan ucapan tidak mampu, dengan doa. Ya kalau doa aja gak bisa, mati aja lu kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.